السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membaca pengantar permodalan dalam Islam. Dan insyaallah kita akan melanjutkan tentang keterangan berkaitan akad musyarakah. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka di halaman 94. Bahwa dalam akad musyarakah, modal tidak harus sama. Tidak disyaratkan bagi para peserta musyarakah, modalnya harus sama. Terutama dalam syirka'inan, yang semua boleh beda. Modal boleh beda, kerja boleh beda. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ketika membahas masalah musyarakah, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan, ولا يشترط تساوي المالين في القدر وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال بعض أصحاب الشافعي يشترط ذلك. Dan tidak disyaratkan adanya kesamaan nilai modal في القدر dalam masalah nilainya. Dan ini merupakan pendapat Al-Hasan Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahuya, dan Ashabur Ra'yi. Yang dimaksud dengan Ashabur Ra'yi adalah para ulama Kufah. Wa qala ba'du ashabi Syafi'i, dan sebagian ulama Syafi'i mengatakan yushtaratu dzalika, disyaratkan modalnya harus sama. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur bahwa nilai modal tidak harus sama. Selanjutnya, mengingat dalam syirka'inan porsi modal tidak harus sama dan keterlibatan kerja juga tidak harus sama, maka bagi hasil boleh beda sesuai kesepakatan. Dan kita menyarankan kedepankan prinsip saling pengertian agar tidak menimbulkan sengketa di belakang. Sehingga dalam masalah bagi hasil, tolong pahami di dua unsur yang terlibat, yaitu modal dan kerja. Yang dia punya perhatian lebih banyak, seharusnya dia punya bagi hasil lebih banyak. Kadang sengketa itu muncul karena yang punya modal pinginnya di posisi aman dan selalu dapat bagi hasil yang lebih besar. Yang punya kerja, kadang dia di awal waktu merasa karena butuh duit, dia merelakan haknya. Tapi di bagian belakang dia mulai berpikir, ngapain saya harus melayani harta orang lain? Karena bekerja itu terkesan dia melayani harta orang lain. Dia mengembangkan harta milik orang lain. Akhirnya di belakang mungkin dia karena sudah merasa lemah semangatnya, akhirnya dia tidak bisa maksimal dalam mengelola harta musyarakah. Dan itu cukup sering terjadi di masyarakat. Makanya tolong sebagai mudharib maupun sebagai sahibul mal, kedepankan prinsip saling pengertian, memberikan manfaat bagi yang lain. Sehingga saat Anda menanamkan modal, niat terbesarnya bukan semata ingin mendapatkan keuntungan, tapi punya niat tambahan, yaitu dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Daripada duit saya ini nganggur, maka lebih baik saya putar, dan ini ada orang yang membutuhkan, semoga bisa bermanfaat baginya. Kalau prinsip itu yang kita kedepankan, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan bagi usaha musyarakah yang kita selenggarakan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya, yaitu apakah semua modal harus digunakan? Sehingga misalnya terkumpul dalam sebuah akad mudharabah atau musyarakah, total modalnya adalah 100 juta. Tapi kebutuhan awal untuk sekian bulan ini, misalnya 4 bulan pertama, kebutuhan awalnya hanyalah 50 juta. Nah, sisa 50 juta, apakah harus digunakan? Sementara usaha ini belum begitu membutuhkan banyak modal. Kalau dipaksakan harus habis 100 juta, akan banyak yang terbuang sia-sia. Saya kasih ilustrasi di sini. Jika ada 5 orang yang tergabung dalam syirkah, masing-masing tanam modal 10 juta. Apakah semua modal yang dikumpulkan harus digunakan dan dijadikan sebagai aset atau persediaan dalam akad musyarakah? Bagaimana jika ada sebagian yang belum terpakai atau ditabung? Baik, penjelasannya, ketika semua modal yang terkumpul sudah dijadikan aset atau persediaan atau digunakan untuk semua kebutuhan syirkah, maka terjadilah ikhtilatul mal. Nah, kata kuncinya di sini ya. Terjadi ikhtilatul mal. Apa itu? Pencampuran modal. Terjadilah pencampuran modal. Dan ulama berbeda pendapat, apakah dalam syirkah disyaratkan harus terjadi ikhtilatul mal ataukah tidak disyaratkan? Pendapat pertama, semua modal harus digunakan agar terjadi ikhtilatul mal. Sehingga resiko terhadap modal bisa terjadi dengan sempurna. Maka dalam musyarakah, modal 100 juta tadi harus dipakai semuanya. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua. Tidak disyaratkan semua modal harus digunakan. Semua kembali kepada kemaslahatan. Jika dibutuhkan semuanya, bisa digunakan semuanya. Dan jika tidak dibutuhkan semuanya, bisa diamankan sebagian. Jika tidak semuanya dibutuhkan, ini kalimatnya keliru ya. Jika tidak semuanya dibutuhkan, maka bisa diamankan sebagian. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Karena ketika modal itu sudah terkumpul, maka dia menjadi milik bersama. Baik yang digunakan maupun yang belum digunakan, semua milik bersama. Ibnu Qudamah mengatakan, "Wala yushtaratu ikhtilatul malain idza ayyannahu wa akhdarahuma." Wa bihadza qala Abu Hanifah wa Malik. Dan tidak disyaratkan terjadinya ikhtilatul mal, percampuran semua modal. Apabila modal itu sudah ditetapkan, wa akhdarahuma, dan sudah dihadirkan. Wabihada qala Abu Hanifah wa Malik. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan pendapat, Imam Ibn Qudam menyebutkan pendapatnya Asy-Syafi'i. Wa qala Asy-Syafi'i, la yasihhu hatta yakhtalital malain. Tidak sah sampai hatta yukhlita al malain. Sampai para pemodal itu, mereka menggabungkan kedua modal. لِأَنَّهُمَا إِذَا لَمْ يُخْلِطَهُمَا فَمَالُ كُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا يَتْلُفُ مِّنْهُ دُونَ صَحِبِهِ. Karena kalau tidak digabungkan, maka dana masing-masing ada yang hilang, dana salah satu di antara pemodal ini ada yang hilang, sementara temannya aman. Atau yang satu bertambah, sementara yang satunya tidak bertambah. Falam tan akid asyirkah. Dan posisi ini, syirkahnya jadi tidak sah. Tayyib. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan kalau kita perhatikan, dari banyak pendapat Imam Syafi'i, dalam masalah muamalah itu paling ketat. Dalam masalah muamalah, pendapat Imam Syafi'i itu rata-rata lebih ketat dibandingkan ulama madzhab ulama yang lain. Sehingga ada banyak persyaratan dalam Imam Syafi'i, dalam madzhabnya Syafi'iyah, yang itu tidak ada dalam madzhab yang lain. Ada banyak yang dilarang dalam Syafi'iyah, yang itu tidak ada dalam madzhab yang lain. Yang itu diperbolehkan dalam madzhab yang lain. Tayyib, sehingga dalam masalah muamalah, madzhab Syafi'iyah ini cenderung lebih ketat, ya, dibandingkan dengan madzhab ulama yang lain. Baik, dari kasus di atas, jika modal 5 orang masing-masing 10 juta, sehingga total 50 juta, lalu yang dipakai 30 juta, maka di sana ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, modal yang terpakai senilai 30 juta hanya mewakili 3 orang. Sehingga modal sisanya dari 2 orang tidak mengalami resiko dan tidak menghasilkan untung karena dia diam. Ini pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Sehingga nanti ketika dari 30 juta itu rugi, maka yang 20 juta aman dikembalikan kepada masing-masing pemilik utuh, tidak terkurangi. Yang kedua, modal yang terpakai milik bersama, meskipun tidak keseluruhan, sehingga untung rugi dalam hal ini ditanggung bersama dan bukan dari sebagian anggota syirkah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Sudah? Sehingga 30 juta ini milik siapa? 30 juta ini milik bersama. Nah, yang 20 juta? Yang 20 juta juga milik bersama. Baik, dan ini pendekatan jumhur ulama. Dan pendapat jumhur ulama dalam hal ini lebih mendekati kebenaran insyaAllah ta'ala. Sehingga begini ya, yang terjadi begini. Ini adalah unit usaha. Lalu ada beberapa pemodal, ada 5 misalnya, masing-masing 10 juta. 10 juta. 10 juta, 10 juta. Baik. Masing-masing dia dikasih modal 10 juta. Atau dia masing-masing memberikan modal sebanyak 10 juta. Terkumpullah dalam sebuah unit usaha senilai 50 juta. Lalu digunakan untuk usaha. Jadi ini mungkin lebih tepatnya, ini badan usaha. Yang ini unit usahanya. Baik. Nah, yang digunakan di unit usaha 30 juta. Yang digunakan, yang terkumpul dalam badan usaha 50 juta. Yang dipakai dalam unit usaha 30 juta. Sehingga save di sini 20 juta. Yang jadi pertanyaan, sejak kapan terjadi ikhtilatul mal? Sejak kapan terjadi ikhtilatul mal? Karena ikhtilatul mal ini adalah kunci musyarakah. Dalam musyarakah harus selalu ada ikhtilatul mal. Kalau tidak ada ikhtilatul mal, maka musyarakah itu tidak bisa dijalankan. Sudah? Sejak kapan terjadi ikhtilatul mal? Ada dua pendekatan ulama dalam masalah ini. Pendekatan yang pertama, bahwa ikhtilatul mal terjadi sejak modal itu dikumpulkan. di sini sudah terjadi ikhtilatul mal. Dan ini pendapat jumhur. Sementara dalam madhab Syafi'iyah, ikhtilatul mal itu di sini. Ini pendapat Syafi'i. Karena itu kalau tidak terjadi ikhtilatul mal, dalam arti semua modal digunakan untuk unit usaha, maka berarti sisanya tadi yang 20 juta ini hanya dimiliki oleh sebagian orang. Dikembalikan kepada pemodal. Bisa pemodal yang pertama, pemodal yang kedua. Aman dia. Sementara tiga pemodal sisanya, dia yang tergabung dalam unit usaha. Dan insya Allah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur, 50 juta ini milik bersama. Yang tersimpan 20 juta, maupun yang dipakai 30 juta. Sehingga, andaikan dari unit usaha, senilai 30 juta. Yang digunakan dalam unit usaha, senilai 30 juta. Di situ ada yang, ada dua kemungkinan. Bisa untung, bisa rugi. Terjadilah kemungkinan yang pertama, yaitu untung. Terjadilah kemungkinan yang pertama, yaitu untung. Sehingga dari 30 juta plus 20 juta. Ini milik siapa? Jawabannya milik bersama. Sebaliknya kalau rugi, dari 30 juta jadi 10 juta. Minus ya. Jadi 10 juta. 10 juta ini berarti kan rugi 20 juta. Minus 20 juta, resiko siapa? Baik, dipahami ya. Kalau menurut pendapat jumhur, ini semua tanda tanya ini adalah bersama. Dia milik bersama dan juga resiko bersama. Bagaimana cara perhitungannya? Ya, sesuai dengan porsi yang berlaku. Sehingga kalau untung, maka sesuai dengan porsi kesepakatan. Kalau rugi, maka sesuai dengan modal yang hilang. Baik, itu masalah teknis dalam pembagiannya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Selanjutnya, pembagian hasil dengan resiko rugi. Pembagian hasil keuntungan dalam syirkah mengacu kepada kesepakatan, sementara pembagian resiko rugi mengacu kepada porsi modal. Nah, ini kaidah dalam akad musyarakah ya. Jadi kalau keuntungan itu kembali kepada kesepakatan. Kalau resiko rugi mengacu kepada porsi modal. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kaidah musyarakah di Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, beliau menyebutkan ar-ribhu ala ma syarata wal wadi'atu ala qadril malain. Keuntungan itu berdasarkan kesepakatan kedua pihak, sementara resiko kerugian ditanggung oleh masing-masing sesuai nilai modal. Sehingga kalau saya keluar 30 juta, si A keluar 20 juta, si B keluar 10 juta. Anggaplah misalnya ada musyarakah yang modalnya tidak sama. A, B, C. 10, 20, 30. Sudah? Terkumpul 60 juta. Setelah terkumpul 60 juta, setelah terkumpul 60 juta, ternyata rugi. Sehingga jadi 20 juta. Sisa. Milik siapakah sisa 20 juta ini? Milik bertiga, ABC. Baginya bagaimana? Baginya bagaimana? Ini sisa ya, bukan untung. Baginya ya, bisa dilakukan pembagian porsi. Jadi 10 bagi 60 kali 20. 20 bagi 60 kali 20. Yang satu lagi, 30 bagi 60 kali 20. Sehingga ini dapat 10 juta. Yang ini dapat sepertiganya ya. Berapa, Pak? 7 juta atau 6,65. 6,6. Yang ini dapat 3,3. Baik. Sehingga yang balik ya sesuai porsi. Dan Anda lihat ya. Si A rugi 10 juta. Balik 10 juta. Si B rugi berapa? Si B rugi 13. 13 sekian juta. Afwan ya. Si A rugi 7 juta. Si B rugi 13-an juta. Minus 7, minus 13, ini minus 20. Jadi, semakin besar modalnya, semakin tinggi resiko kerugiannya. Tapi kenapa si A mendapatkan bagi hasil yang bagi sisa yang paling banyak? Yang modalnya paling banyak. Karena modalnya paling banyak ya, yang kembali ke si A lebih banyak. Tapi kerugian dia juga paling banyak. Baik, bisa dipahami insya Allah. Sehingga dari 60 juta tersisa 20 juta, yang 40 juta nanti resikonya ditanggung bareng. Baik. Kalau ada yang kerja, Pak. Kalau ada yang kerja nggak dibayar. Yang kerja tidak dibayar sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Sementara uang yang tersisa dikembalikan semuanya kepada pemodal. Dan yang kerja tidak mendapatkan apapun. Karena dalam syirka'inan semua boleh beda, baik nilai modal maupun keterlibatan usaha. Sehingga bisa jadi ada pihak yang menyerahkan modal lebih banyak atau lebih sedikit, tapi keterlibatan usaha lebih banyak. Sehingga dia berhak mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Intinya ini masuk bagian teknis dan bukan aturan, sehingga kembali kepada kesepakatan. Berbeda dengan kerugian. Kerugian terjadi karena berkurangnya modal yang tidak bisa ditutupi dengan keuntungan. Sementara pengelola tidak menanggung resiko terhadap modal. Karena itu kerugian dikembalikan kepada porsi modal. Walhamdulillah. Baik. Makanya ketika porsi modalnya banyak, maka nanti dia juga menanggung resiko yang lebih banyak. Sehingga ketika terjadi resiko, rugi, maka di situ ada dua kondisi ya, resiko. Yang pertama resiko kerja. Tidak dibayar. Yang kedua resiko modal. Berkurang. Nah kemudian cara menanggung berkurangnya resiko tadi ya. Sisa dibagi bersama. Sisa modal dibagi bersama. Ini cara menanggungnya. Walhamdulillah. Baik. Dan berikutnya kita akan membahas tentang manajemen syirkah. Namun biar nanti lebih lengkap pembahasannya, insya Allah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Baik, di sini saya ingin memberikan koreksi tentang jawaban kemarin berkaitan dengan posisi kartu jenius yang digunakan untuk membeli saldo PayPal. Ya. Semoga penanya yang kemarin juga ikut menyaksikan pagi ini. Jadi, ketika si A, dia top up di Genius. Genius ini nama produk ya. Banknya yang punya apa? Dia memberikan... Dia top up ke sebuah produk bank yang namanya Jenius. Top up. Misalnya nilainya 10 juta. Dia top up senilai 10 juta. Baik, lalu oleh Jenius ini nanti akan dikonversi nilai 10 juta dikonversi ke dolar, ke USD, sehingga dari IDR dikonversi ke USD. Anggaplah misalnya dapat 1000 USD. Baik, akad apa yang terjadi di sini? Karena dia dikonversi ke USD, dan kita husnudzon, Jenius itu pasti punya cadangan USD. Pertama yang perlu Anda pastikan ya, Jenius harus punya cadangan USD senilai rupiah yang Anda punya. Sehingga nggak boleh ada yang tertunda. Tidak boleh ada yang tertunda. Akad yang terjadi adalah akad sharaf. Akad yang terjadi adalah akad sharaf. Karena akad yang terjadi adalah akad sharaf, maka pastikan Jenius punya cadangan mata uang lain. Punya cadangan mata uang tujuan. Dalam hal ini ada USD. Senilai IDR yang distorkan. Jadi Jenius harus punya cadangan USD senilai IDR yang distorkan. Sudah? Kemudian nasabah dapat tanda terima konversi, tanda terima hasil konversi bersamaan dia top up. Bersamaan dia top up ke Jenius. Setelah dia top up, lalu dia mendapatkan hasil konversi. Sudah? Berarti nanti status uang yang disimpan sudah dalam bentuk USD. Sehingga uang yang disimpan dalam bentuk USD. Begini. Baik. Maka yang terjadi di situ adalah akad sharaf. Lalu dilanjut dengan utang. Akad sharaf ini terjadi di awal. Ini terjadi di awal. Kemudian akad utang terjadi di nomor 2. Yang terjadi di awal adalah IDR 10 juta ditukar dengan USD 1000. Nah, setelah terjadi akad sharaf, USD 1000 ini yang diutangkan. USD 1000 USD ini yang diutangkan. Objeknya. Objek utangnya apa? 1000 USD. Kalau 10 juta ini, itu bukan objek utang. Dia mau ditukar dulu dengan 1000 USD. Dan di sini harus tunai. Nah, yang mewakili tunai adalah tanda terima hasil konversi. Ditunjukkan dengan tanda terima hasil konversi. sehingga uang yang kita, Anda setorkan 10 juta terkonversi menjadi 1000 USD dan itu Anda dapatkan hasilnya seketika pada saat Anda setor. Begitu terjadi seperti itu, maka hakikatnya terjadilah sharaf yang tunai. Hakikatnya terjadi akad sharaf yang tunai. Karena sudah terjadi akad sharaf yang tunai dari hasil konversi, ya, alhamdulillah, berarti tidak ada riba nasi'ah di sana. Nah, selanjutnya utangnya dalam bentuk 1000 USD. Utang dalam bentuk 1000 USD, nanti akan Anda manfaatkan untuk untuk beli PayPal itu namanya apa? Saldo. Bukan voucher ya. Untuk beli saldo PayPal. Dan ini harus sama. Sehingga keluar 1000, saldo PayPal juga 1000. Kenapa harus sama? Karena satuannya sama, USD. Sama seperti Anda top up di GoPay, Anda top up di OVO, satuannya sama, sama-sama rupiah. Store 5 juta atau store 100 ribu, Anda harus dapat saldo 100 ribu. Anda punya utang, piutang ya, yang lebih tepat piutang di Genius senilai 1000 dolar. Dan nanti akan Anda gunakan untuk mendapatkan saldo PayPal. Harus dapat 1000 dolar. Biaya administrasi gimana, Pak? Biaya administrasi ya boleh. Dan itu dilakukan di luar dari transaksi konversi. Sehingga ini dipotong dulu. Kalau mau ada biaya administrasi, piutang 1000 USD, sebelum dia dipaypalkan, dipotong dulu. Biaya adminnya berapa untuk 1000 dolar? Anggaplah misalnya 10 dolar. Maka berarti Anda nanti beli saldo PayPal sebanyak 990. Sudah? Selama itu sama nilainya, insya Allah tidak masalah. Berarti tidak ada riba fadl. Sehingga menghindari riba nasi'ah dengan pengertian bahwa pada saat proses konversi, kita menjamin 10 juta berubah ke 1000 USD dalam waktu seketika. Ditandai dengan adanya tanda terima hasil konversi, dan itu menunjukkan bahwasanya Anda melakukan akad sharaf secara tunai. Setelah akad sharaf, duit 1000 USD jadi utang, piutang nasabah yang ada di Genius. Dan nanti ketika mau di jadikan saldo PayPal, jika ada biaya admin, maka dipotong di sini. Biaya admin, potong di sini. Potong biaya admin. Kalau ada biaya admin. Setelah dipotong biaya admin, maka nanti saldo Anda akan berkurang. Kemudian dipakai untuk saldo PayPal dengan setelah dikurangi biaya admin. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami dengan maksimal. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal enggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Nah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya, kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Melanggar. Ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana? Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbaid. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan, saya ada bank konvensional untuk digunakan dalam payroll gaji kantor. Nah, di bank konvensional itu pada periode tertentu ada transfer gratis ke seluruh bank yang terdaftar di BI Fast gitu. Nah, apakah kalau kita menggunakan transfer gratis untuk tertentu di bank konvensional tersebut ke bank lain itu dengan memanfaatkan gratisnya itu, apakah riba atau tidak ya? Baik. Gitu, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wallahu alam, yang saya pahami begini ya. Pada asalnya, pada waktu kita memberikan dana kita ke bank, baik bank konven maupun bank syariah, pada asalnya adalah kita memberikan utang ke mereka. Ini prinsip. Sudah? Selanjutnya, bank itu menerima dana itu sebagai utang mereka. Nah, kita sebagai nasabah punya hak untuk meminta kepada pihak bank, tolong kamu bayarkan ke si A, ke si B, ke si C. Dibayarkan ke beberapa titik. Tolong bayarkan ke si A, ke si B, atau ke si C. Lalu bank itu membayarkan ke si A, ke B, atau C. Dia berhak untuk minta biaya admin. Dia berhak. Misalnya, saya keluar effort sekian. Saya keluar usaha sekian. Maka saya minta biaya admin sekian. Dia berhak. Tapi andaikan dia tidak meminta biaya admin, berarti dia menggugurkan haknya. Dia menggugurkan haknya. Dan yang saya pahami, ini tidak masuk dalam kategori mendapatkan manfaat dari gratis transfer antar bank. Karena misalnya saya memberi utang kepada X senilai 10 juta. Nah, X ini di sekitarnya ada A, B, C, D, E. Di sekitar X. Lalu, saya belanja dari A, B, C, D, E. Tapi belum bayar. Ketika A, B, C, D, E nagih ke saya minta tagih ke si X. Saya punya uang di situ. Akhirnya X yang bayari. Dia bayari A, bayari B, bayari C. Boleh nggak seperti ini? Hukumnya diperbolehkan. Dan apa yang saya lakukan ini kan ihalah, pengalihan utang. Apa yang saya lakukan ini? Ihalah, pengalihan utang. Saya punya utang ke A, punya utang ke B, punya utang ke C. Karena saya beli barang dari mereka, sementara saya belum mendapat, saya belum bayar. Maka ihalah itu saya lakukan, ya silahkan kalian ambil dari X, karena saya punya uang di X. Kurang lebih juga seperti itu ketika saya naruh uang di bank konven. Kemudian saya belanja di tempat A, B, C, D. Lalu saya minta kepada bank konven, tolong bayarin dong ke A, ke B, ke C, dan seterusnya. Dan insya Allah dalam posisi ini tidak termasuk di antara bentuk tidak termasuk di antara bentuk mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Karena di sini adalah proses penagihan. Masalah bank ini minta admin, biaya admin atau tidak, itu berarti apakah dia mau mengambil haknya ataukah tidak. Kalau dia mau mengambil haknya dengan cara minta bayaran, ya tentu saja kita akan kasih. Tapi andaikan dia tidak mau mengambil haknya, sudah nggak usah diambil haknya. Ya sah-sah saja. Dan dia boleh melakukan seperti itu. Sebab kita sewaktu memberikan utang di sana, tidak ada kesepakatan bahwa nantinya kamu harus memberikan manfaat kepada saya dengan cara, ya. Ada banyak sekali manfaat yang akan disediakan di situ. Kalau itu yang terjadi, berarti ada manfaat dari transaksi utang. Tapi kan ini tidak, ya. Sifatnya insidental. Jadi begitu kita butuh, kita nagih bank dan bank membayarkan, sementara mereka tidak meminta dari haknya untuk mendapatkan biaya administrasi. Itu yang saya pahami. Karena pada asalnya ihala itu tidak berbayar. Sehingga saat A, B, C dibayarkan oleh X, pada asalnya ihala itu tidak berbayar. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, waman mut'ut bi'a ila mali'in falyatba. Dan siapa yang dipindahkan kepada orang yang mali, yaitu yang dia bisa bayar dan punya kemampuan, maka hendaknya dia ikuti. Dan di situ tidak ada penyebutan tentang masalah pembayaran. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ana Hermansyah dari Sidoarjo, Ustaz. Silahkan Pak Hermansyah. Baik Ustaz, saya mau tanya ini Ustaz. Misalkan ana punya lahan Ustaz ya. Terus lahan itu saya bangun stand gitu Ustaz. Nah stand itu kami nyari orang untuk menempati stand itu Ustaz. Stand makanan misalkan Ustaz ya. Nah terus stand makanan kuliner lah Ustaz ya. Nah saya itu tidak menyewakan tempat itu Ustaz. Tapi saya mengambil keuntungan dari hasil penjualan mereka. Gitu. Misalkan dia jualan mie ayam gitu Ustaz ya. Nah, dia memberikan harga 10 ribu misalkan Ustaz. Tapi saya minta keuntungan dari dia 2 ribu per porsinya. Tapi saya nggak menyewakan tempat Ustaz. Tapi saya minta keuntungan dari penjualan itu. Itu hukumnya bagaimana Ustaz ya? Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah praktek seperti ini termasuk di antara bentuk musyarakah ataukah mudharabah? Yang benar ini lebih dekat kepada musyarakah. Sehingga misalnya, kita buat ilustrasi untuk satu stand. Anda sebagai pemilik lahan, kemudian yang punya stand makanan adalah B, yang ini usaha bakso. Sudah? Ketika Anda serahkan lahan kepada B untuk dijadikan sebagai stand makanan, berarti di situ Anda punya modal. Modal berupa manfaat lahan. Lalu B juga punya modal. Apa modalnya B? B punya modal berupa perlengkapan, bahan dan aneka modal yang lainnya untuk bakso. Di samping itu B juga punya kerja. Baik. Maka bagi hasil ada dua di sini ya. Ada hasil modal, ada hasil kerja. Modalnya ada dua, modal A dan modal B. Porsinya harus ditetapkan di awal. Nanti saya dikasih berapa persen. Kerja juga dikasih porsi. Sehingga misalnya, ya, kerja dikasih porsi 50%. Berarti modal juga 50%. Ini juga 50%. Nah, dari 50% itu A dikasih berapa? Bisa dilakukan perhitungan. Perlengkapan habis berapa? Modal dalam bentuk manfaat lahan ini dikonversi. Konversi. Konversinya pakai harga apa? Harga sewa. Bukan harga jual ya. Karena kan di situ tidak pindah hak milik, tapi harga sewa. Misalnya, ketemulah dari harga sewa senilai per tahun 20 juta. Sudah? Lalu B, perlengkapan plus bahan untuk bakso ketemu totalnya 30 juta. Sehingga di sini yang 50% ya tinggal dibagi aja. Misalnya, ini dapat 20%, yang ini 30%. Begini. Nah, teknis ini mungkin yang lebih selamat. Jadinya nanti ketika ada hasil, pembagiannya kayak gini. Kalau nggak ada hasil, maka tidak bisa dilakukan pembagian kayak gini. Sudah? Cara ngitung hasil bagaimana, Pak? Cara ngitung hasil bagaimana? Anda kan asetnya aset tetap. Sedangkan penjual bakso, si B itu asetnya ada aset yang dia fluktuatif. Maka hasil, cara perhitungan hasil, hasil itu adalah yang disebut ada hasil apa, Pak? Ketika dia mendapatkan untung, sehingga selisih dari jual dikurangi modal dalam bentuk bahan. Dalam bentuk bahan baku ya, bukan dalam bentuk aset. Asetnya nggak dihitung. Kalau aset ya nanti nggak nutup. Hasil penjualan dikurangi modal. Untung itu baru ada bagi hasil. Kalau belum ada untung, maka sebagaimana B nggak dapat apa-apa, A sebagai pemilik lahan nanti juga nggak dapat apa-apa. Karena itu berdasarkan hal ini, apakah boleh ditetapkan per mangkok 2.000? Pokoknya nanti per mangkok 2.000, Pak. Kalau dia di hari itu modalnya misalnya ya, untuk buat bahan bakso dan mie ayam, modal sehari itu 300.000. Ternyata cuma laku 2 mangkok. 2 mangkok berapa? 20.000. Modal 300.000, laku 2 mangkok 20.000. Jadi 300.000 dikurangi 20.000, masih 280.000. Ini terancam. Sampai akhir hari enggak laku. Akhirnya karena enggak laku, rusak ya. Dimakan sendiri oleh pedagangnya. Dan dimakan, kasihkan tetangga-tetangganya, termasuk Anda juga mungkin dikasih. Daripada buang, akhirnya dikasih-kasihkan. Bagaimana hukumnya seperti ini? Kalau demikian, berarti Anda tidak boleh minta. Kalau Anda minta 2.000 per mangkok, berarti Anda dapat 4.000, sementara orangnya nggak dapat apa-apa. Bahkan dia rugi. Dan nggak boleh dalam akad musyarakah ada seperti itu. Lain halnya, kalau Anda sewakan. Kalau Anda sewakan, perhitungannya tadi 20 juta per tahun, misalnya. Ada hasil, nggak ada hasil, bayar 20 juta per tahun. Tapi kalau dia laris, Anda nggak bisa minta tambah. Kalau dia nggak laku, Anda tetap dapat 20 juta. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, kita Reza di Botok yang kemarin nanya PayPal, Ustaz. Nah. Ustaz boleh tolong jelaskan lebih detail, Ustaz, terkait dengan yang terakhir itu yang tadi ada tambahan dari Ustaz terkait ketika saldo saya di PayPal sudah di rekening Genius-nya itu sudah 1.000 USD, US dollar. Nah, dari PayPal tuh ketika dia ada tagihan, dia juga harus mengambil 1.000 sesuai dengan tagihannya lagi gitu, sesuai dengan yang dibayar. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, kenapa harus persis sama 1.000 dengan 1.000 gitu? Karena yang saya selalu melihat kok kalau misalnya di bank ya kita kort sama dia, tapi dia boleh ngebalikinnya kurang gitu, itu dengan alasan biaya admin. Mungkin kira-kira seperti itu saya pertanyaannya. Nah, misalnya Anda butuh saldo PayPal berapa? Kalau saya sebenarnya buat cuma beli buku itu cuma seperti $30 gitu. Jadi Anda sedia di rekening Genius 1.000, tapi nanti penggunaannya bertahap. Betul. Anda saldo PayPal-nya tersimpan di tempat yang sama atau beda? Saldo kebetulan kalau saya saldo PayPal-nya nol, nanti kalau saya beli buku dengan akun PayPal saya, nah nanti PayPal akan langsung mengurangi dari Genius-nya. Nah, Genius-nya tergantung kalau misalnya di situ ada memang $50, valid dia langsung konfirmasi. Nanti akan dikurangin penilai buku itu dan ada kayak VAT dari ininya lah, software-nya gitu. Baik, paham. Alhamdulillah. Jadi biaya adminnya setiap Anda butuh ya? Betul, betul. Nah, baik. Cukup, Bapak? Ya. Kira-kira. Nah, jadi kalau yang terjadi seperti yang Bapak sampaikan, bahwa ini tidak mengubah posisi saldo USD di rekening Genius, sehingga Anda tetap memberikan utang, Anda punya piutang senilai $1,000. Sudah? Nah, saat dikonversi ke saldo PayPal, dia harus sama. Karena akadnya akad sharf. Piutang itu dikonversi ke saldo PayPal harus sama akadnya. Harus sama nilainya karena akadnya akad sharf. Sehingga di sini ada saldo Genius. Kemudian mau dikonversi ke saldo PayPal. Akadnya ini adalah akad sharf. Yang saya pahami ini akad sharf. Sama seperti Anda punya rekening di bank, lalu Anda mau gunakan untuk top up GoPay. Misalnya top up 10.000 atau 100.000. Anda transfer 100.000 ke rekening yang ditujukan oleh GoPay, kemudian setelah itu masuklah saldo 10.000 di GoPay. Boleh seperti ini. Baik, tapi harus sama. Sehingga saldo di Genius nilainya harus sama dengan apa yang didapatkan di saldo PayPal. Nah, tapi Pak, di situ ada biaya admin. Tidak masalah, berarti biaya admin itu mengurangi piutang Anda. Sehingga misalnya, di sini Anda membutuhkan saldo PayPal misalnya $300. Anda punya di saldo Genius $1,000. Nah, berarti ini kan nanti terkurangi ya. Jadi terkurangi 300 plus biaya admin. Insya Allah tidak masalah karena biaya admin ini tidak masuk dalam kategori sharf. Jadi biaya adminnya dia nggak masuk ke saldo PayPal. Biaya adminnya di sini ya. Admin misalnya dari 300 ya $10. Lalu yang 300 ke sini. Insyaallah tidak masalah. Sehingga ketika bank ini meminta biaya jasa dari penggunaan yang Anda ambil secara bertahap tadi, dia berhak untuk itu. Dan dalam hal ini insyaallah tidak ada unsur riba fadl. Karena yang satu penggunanya untuk admin, yang satu konversi ke saldo PayPal yang Anda butuhkan. Keluar dua dari USD 1000 tadi. $10 untuk admin, $300 untuk saldo PayPal. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait syirkah inan yang disarankan untuk bank syariah, kemarin dicontohkan untuk pembelian properti dengan develop di mana properti tersebut baru, Ustaz. Bagaimanakah penerapannya ketika properti tersebut rumah second atau dan jual belinya bukan dengan developer, tapi dengan penjual individual yang berencana menggunakan bank syariah, Ustaz? Masya Allah. Rumah second ini mau ada perbaikan atau tidak? Enggak disebutkan. Baik. Jika rumah sudah jadi. Rumah sudah jadi ya. Sudah? Maka sebenarnya tinggal lebih gampang. Ini saya jadikan unit X. A, dia jual unit X itu ke bank. A jual unit X ke bank. Bank bayar tunai. Unit X pindah menjadi milik bank. Selanjutnya setelah unit X pindah jadi milik bank, dilakukan perbaikan. Bank melakukan perbaikan unit X. Setelah diperbaiki, yang memperbaiki siapa? Bank, karena sudah jadi miliknya bank. Setelah dilakukan perbaikan, kemudian, nah nanti bank diperbaikan ini, dia bisa minta tolong ke A, pemilik awal. Minta tolong ya mas, perbaiki, saya butuh perbaikan seperti ini, nanti tak bayari semua biaya perbaikannya, sehingga bank di samping dia membayar tunai, dia juga minta tolong A untuk memperbaikinya dan dia yang bayari. Ini dibantu A, karena bank gak mungkin ngurusi kayak gini. Dibantu A, tapi dibayar oleh bank. Bayar biaya perbaikan. Sudah? Kemudian dari X yang baru. Dari objek X yang baru, bank melakukan akad dengan nasabah. Karena sudah jadi milik bank, dilakukanlah akad dengan nasabah. Bank menyerahkan X baru ke nasabah, kemudian nanti nasabah membayar cicilan. Ini sederhananya. Kalau bank bisa diajak seperti ini, walhamdulillah, insya Allah sangat syar'i, tidak ada pelanggaran syariat di sana. Sehingga kami sarankan, jika memang bank serius mau sesuai syariah, tidak ada akad istisna. Namun akad yang dilakukan adalah bank beli dari A, setelah dia beli, jika masih menuntut perbaikan, dia perbaiki, dia bisa minta tolong A. Tolong Pak, sekalian diperbaiki, biayanya saya yang bayar. Nah, setelah jadi unit milik bank seutuhnya, modal bank kan kelihatan ya. Modal awal, biaya perbaikan. Terus dia ngambil margin, dijuallah ke nasabah. Dengan bank mengambil keuntungan, insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.